Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Babu ma ja'a fir ruqa wa tamaim. Bab, apa yang datang tentang ruqyah-ruqyah dan tamimah-tamimah. Ruqa, bentuk jamak dari ruqyah. Tamaim, bentuk jamak dari tamimah. Ai minan nahi, kalimat majaa, ai majaa minan nahi, apa yang datang dari larangan-larangan. Wa ma warada anis salaf fi dalik, dan apa yang diriwayatkan dari salaf dalam masalah itu. Baik, itu babnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala fi sahih an Abi Bashir al-Ansari أنه كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. Kata musannif rahimahullah, di dalam kitab sahih dari Abi Bashir Al-Ansari bahwasanya dia pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam beberapa safar-safar beliau. Fa arsala rasulan, maka Nabi pun mengutus utusannya. Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin, agar jangan tersisa di leher satu unta pun kalung-kalung dari watar. Kalung-kalung dari senar. Watar adalah senar. Tahu senar? Yang biasa dipakai untuk busur panah. Gimana? Begitu ya? Maka ini busurnya yang ditarik untuk melemparkan anak panah. Baik. فهذه وتر أو هذا وتر وإذا خلولق. Apa خلولق? Tadinya bagus, kemudian jadi kendor. Apa bahasa Indonesia-nya? Tadinya kencang, tahu sering dipakai, jadi begitu. Jadi tadinya kencang seperti ini, jadi begini. Ah, itu خلولق. Ketika sudah ikhlaulaqa, sudah kendor, kan dibuang. Nah, mereka enggak dibuang, mereka ikatkan di unta-unta mereka. Karena pikiran mereka, perasaan mereka dan segala macam yang ada di benak mereka, ini biasa dipakai perang. Biasa dipakai membunuh binatang, membunuh orang, membunuh musuh. Maka pasti ada kekuatan perlindungan padanya, dijadikan sebagai perlindungan pada hewan-hewan mereka. Taib, maka Nabi menyatakan jangan disisakan di leher-leher unta kalung-kalung dari senar illa quti'at, kecuali harus dipotong, diputus, buang. Demikian matan hadisnya. Wa hadzal hadis fi sahihain. Hadis ini diriwayatkan di dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari Abi Bashir, difathahkan awalnya dan dikasrahkan dengan mu'jamah yang bertitik, berarti dibaca Bashir. Qila ismuhu Qais ibn Ubaid. Dikatakan bahwa nama Abu Bashir adalah Qais ibn Ubaid. Demikian dikatakan oleh Ibn Sa'ad. Wa qala Ibn Abdul Barr, berkata Ibn Abdul Barr, la yuqif lahu ala ismin sahih wa huwa sahabiyun. Tidak ada dan tidak didapatkan namanya yang sahih tentang beliau. Yani dikenal dengan kunyahnya Abu Bashir. Wa huwa sahabiyun, dan beliau seorang sahabat yang mulia, syahidal khandaq, ikut dalam perang Khandaq. Wa mata ba'da 60, dan beliau meninggal setelah umur 60 tahun. Wa yuqal, dan dikatakan innahu jawazal mi'ah, bahwa beliau lebih dari 100 umurnya. Wallahu ta'ala a'lam. Qaluhu fi ba'di asfarih, ucapannya dalam beberapa safar-safar beliau. Qala al-hafiz lam aqif ala ta'yinih, aku tidak mendapatkan ta'yinnya safar yang mana, karena Nabi sering safar, sering berangkat bersama pasukannya dalam sekian banyak peperangan, sehingga tidak tahu ini yang mana. Lam aqif ala ta'yinih. Qala fa arsala rasulan, maka kalau tidak tahu safar yang mana, bagaimana terjemahan yang bagus? Dalam salah satu safar beliau, begitu saja. Ya, diriwayat dari Abu Bashir bahwasanya dalam salah satu safar beliau, salah satu safar Rasul alaihi salatu wasallam, beliau ikut. Abu Bashir ikut. Maka Rasulullah SAW mengutus seorang utusan. Wa huwa Zaid ibn al-Harithah. Al-an waqafa ala ta'yini. Tadi ketika dibahas tentang Abu Bashir, siapa namanya? Lam aqif ala ismin sahih. Kami tidak mendapatkan nama yang sahih. Ketika dikatakan fi ba'di asfari, di beberapa safarnya, dikatakan dengan jujur, kami tidak mendapatkan kepastian safar yang mana. Tetapi ketika dikatakan diutus seorang utusan, baru dijelaskan. Idan bukan lam aqif lagi, tapi waqafa ala ta'yinihi. Wahuwa man? Zaid ibn Haritha. Wa rawa dhalika al-Harith ibn Abi Usamah fi musnadihi. Kau tahu dari mana diriwayatkan yang demikian? Oleh Harith ibn Abi Usamah di dalam musnadnya. Demikian dikatakan oleh Al-Hafidh. Disebutkan dalam musnadnya bahwa Rasulullah SAW mengutus Zaid ibn Harithah. Apa isi beritanya? Utusan itu biasanya membawa berita, membawa perintah, membawa larangan. Itu tugas utusan. Utusan tadi diperintah untuk menyampaikan alla yabqayanna bil musanna at-tahtiyah wal qaf al-maftuhatain, dengan dua titik di bawah dengan huruf ya, wal qaf kemudian huruf qaf, wal ma'awal al-maftuhatain yang kedua-duanya fathah. Kedua-duanya fathah. Yabqayanna wa qiladah, sedangkan qiladah kalau artinya sudah paham ya, dari kata yabqa tersisa. Yabqayanna, jangan disisakan sedikit pun. La yabqayanna. Adapun qiladah marfu'un ala annahu fa'il, dia marfu' sebagai fa'il. Mana fi'ilnya? Yabqa. Yabqa ini fi'il. Aina fa'il? Qiladatun. Yabqa qiladatun. Tetapi di sini ada larangan. La yabqa. Tapi bukan larangan bentuknya. Walaupun maknanya larangan, tapi bentuknya nafi, bukan nahi. Sehingga masih tetap ada huruf alifnya. Barakallahu fikum atau ya. La yabqayanna dengan nunut tawqid as-saqilah, jangan sekali-kali tersisa sedikit pun dari qiladatun. Wal watar tadi sudah diterangkan bi fathataini, watar wahidu autaril qaus, bentuk mufrad dari autaril qaus. Watar, watar, qaus. Qaus itu adalah busur panah. ininya namanya qaus. Ah, tebal. Yang ini qaus. Yang ini? Hah? Yang ini? Yang ini? Enggak ada yang jawab. Ini dulu. Senarnya. Watar. Miris. Sudah jelas. Miris itu artinya bulu-bulunya. Ini nisal. Ini satu lagi. Tinggal qidah. Baik. Kalau digabungkan nisal dengan qidah dengan ris, jadi apa? Saham. Anak panah. Sahmun. Halas? Baik. Kenapa perlu diterangkan rinci? Karena berkait dengan sekian hadis. Di antaranya hadis ini tentang watarnya. Nanti hadis tentang yakhruju min dhi'i hadza, akan keluar dari punggung orang ini satu kaum yang begini begini begini, apa di akhirnya? Yakhrujuna minad din. Kama yakhrujur sahmu minar ramiyah. Akan keluar dari Islam seperti keluarnya saham, ini saham yang melesat jauh sampai mengenai sasarannya. Ah, kakinya empat, entah binatang apa. Ini buruan. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Tembus. Apa kata hadis itu? Apa kata Nabi dalam hadis tersebut yang lebih detail? Dilihat mintri syihi wa nisalihi wa kidahihi la yura minhu syai'a, tidak terdapat apapun. Waqad, padahal dia telah melewati dam wal farad. Dam wal farad, dam darah, farad kotoran binatang tersebut. Padahal sudah melewati kotorannya dan sudah melewati darahnya, tetapi la yabqa syai', tidak tersisa. Dilihat di rishnya bersih, dilihat di nisalnya bersih, dilihat di batangnya bersih. Artinya keluar dari Islam sampai tidak tersisa. Baik, kembali kepada kitab. Wa kana ahlul jahiliyah idza khlawlaqal wataru. Ini ikhlawlaqa yang tadi. Kalau bahasa daerahnya ngelendo, iya. Sudah tidak bisa lagi melemparkan panah kecuali dekat sekali tepluk jatuh depan. Sudah ngelendo, sudah tidak lagi kencang seperti awalnya. Idza khlawlaqal watar abdaluhu bighairihi. Kalau senarnya sudah ngelendo atau sudah kendor atau sudah lemah, maka akan diganti dengan senar yang baru. Wa qalladu bihi dawab, dan mereka akan ikatkan senar bekasnya, dikalungkan ke binatang-binatang mereka. Dawab bisa unta, bisa kuda, bisa keledai, bisa apa saja, hewan-hewan tunggangan. Dawab. I'tiqadan minhum annahu yadfa 'anid dabatil 'ain. Keyakinan dari mereka bahwa itu bisa menolak dari binatang-binatang tunggangannya, ain. Sudah dibahas ain kemarin, penyakit atau kejelekan mara bahaya yang disebabkan oleh mata. Qauluhu, dan ucapannya dalam hadis, illa quti'at. Disebutkan ada kalimat au qilada. Perhatikan hadisnya baik-baik. La yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun. Kenapa qiladatun diulang dua kali? Karena yang pertama min watar, yang kedua mutlak. Maksudnya mutlak dari watar ataupun dari yang lainnya. Berarti barakallahu fikum, yang dilarang bukan hanya kalung dari watar saja. Kalung dari watar ataupun kalung bukan dari watar, kalau itu untuk menolak bala, untuk menolak ain, fahadha la yajuz, la yabqayanna, jangan tersisa di leher-leher unta kalian qiladah min watar au qiladatun mutlaqan. Jadi barakallahu fiikum, di sini bukan hanya syak dari rawi, tetapi ini adalah menunjukkan larangan tadi bukan hanya pada kalung yang dari watar, tetapi kalung apapun kalau fungsinya adalah dafa' al-ain, menolak penyakit yang disebabkan mata, atau menolak musibah, menolak bencana, menolak wabah, maka itu dilarang oleh Nabi. Idan al-ibrah bimada? Idan al-ibrah laisa fi dhatihi watar au laisa bi watar. Al-ibrah fi maqsudihi. Yang menjadi larangan atau yang menyebabkan dilarangnya ibrah ini, ada pelajarannya, bukan pada bendanya atau senar atau bukan senarnya, tetapi al-ibrah fi maqsudihi, pada tujuannya, yaitu tolak bala. Bagaimana kalau bukan kalung? Boleh apa enggak boleh? Ya tetap enggak boleh kalau tujuannya sama, tolak bala. Taib. Maka dikatakan di sini dengan kalimat ma'nahu anna rawi syak. Maknanya pertama bahwa rawi ragu apakah disebut kiladah dari watar atau disebut kiladah secara umum. Hal qala syaikhuhu, apakah gurunya waktu itu berkata kiladatun min watar atau kiladatun saja, wa atlaqa secara mutlak, wa lam yuqayyad, dan tidak yuqayyad. Wa yu'ayyidul awwal, tetapi yang lebih terdukung adalah riwayat yang pertama, yaitu qiladatun min watar, karena itu kebiasaan orang-orang Arab ketika itu. Tetapi maknanya tetap tujuannya tolak bala, maka apakah dari senar atau bukan dari senar, dari bekas busur panah ataupun bukan, tetap tidak boleh. Mengapa ditukung yang pertama? Ma rawa an Malik yu'ayyidul awwal, yang mendukung pendapat pertama adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik, annahu su'ila anil qiladah. Dia pernah ditanya tentang kalung-kalung tadi. Faqala sami'tu bikarahatiha, aw ma sami'tu bikarahatiha illa fil watar. Kata Imam Malik, aku tidak mendengar tentang dimakruhkannya kalung-kalung tadi kecuali yang dari watar saja. Wali Abi Daud, tetapi dalam riwayat Abu Daud, wala qiladatun bighairi syak. Dalam riwayat Abu Daud tanpa ada syak. Berarti kalimatnya pakai waw atau pakai au? Berarti pakai waw, bukan pakai au. Kalau pakai au mengandung syak. Apakah qiladah min watar au qiladatun mutlaqan? Ini ragu. Tetapi dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW menyatakan jangan sisakan satu kalung dari senar ataupun kalung apapun kecuali putus. Kalau dengan riwayat ini, maka tidak boleh seluruhnya. Tadi Imam Malik menyatakan, yang aku dengar yang dilarang hanya dari senar saja. Tetapi dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Dawud, disebutkan wala qiladatun bighairi syak. Kalau tanpa syak, artinya bukan pakai aw, tapi pakai waw. Jangan tersisa satu kalung pun dari watar, atau kalung apapun. Taib, itu maknanya. Atau dan kalung apapun. Qala al-Baghawi di dalam syarh sunnah, ta'awwala Malik amrahu alaihi salam biqat'il qala'id ala annahu min ajlil ain. Kemudian Imam Malik menafsirkan ta'awwala di sini Ta'wil bermakna tafsir. Menafsirkan perintah Nabi untuk memutus kalung-kalung dari senar tadi, kata Imam Malik, ala annahu min ajlil ain, itu karena mereka memakainya untuk menghindari ain, menghindari mata, kejelekan yang disebabkan oleh mata. Wa dzalika annahum kanu yashudduna tilkal autar wattamaim wal qalaid wa yu'alliquna 'alayha al'ud. Karena mereka waktu itu mengikat, yasuddun mengikat, tilkal autar mengikat senar-senar tadi, watamima jimat-jimatnya, wal qalaid kalung-kalungnya, wa yu'alliquna 'alayha al'ud, dan mereka mengalungkannya sebagai perlindungan. Yadhunnuna annaha ta'simuhum, mereka mengira bahwa benda-benda tadi bisa melindungi mereka dari afat, afat mara bahaya, bisa melindungi dari mara bahaya, menganggap, menduga kalau itu bisa melindungi dari mara bahaya. Taib, apakah dugaan bisa jadi dalil? Yadunnuna manna fakhaba dhannuhum, mereka berprasangka dengan prasangka-prasangka, tapi celaka prasangka mereka salah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran yang mencerca orang yang berdalil dengan dhann? In yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus, mereka tidak lain kecuali mengikuti dhann wa ma tahwa al-anfus. Mereka tidak mengikuti dalil, mereka mengikuti prasangka dan hawa nafsu. Dan dalam ayat berikutnya, wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, prasangka itu tidak bisa mendatangkan kebenaran. Di dalam surat An-Najm, dalam surat An-Najm, kalian cari, kalian catat di buku kalian, bahwa prasangka tidak bisa membawa kebenaran. Hanya saja kadang-kadang ada dhon bermakna yakin, dan itu bisa dipahami dari siyakul kalam, dari konteks kalimatnya. Seperti Allah gambarkan tentang orang-orang beriman dengan ayatnya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka-mereka yang sudah menduga kalau mereka akan bertemu Allah. Orang beriman yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Taib, prasangka juga ini maknanya yakin. Hati-hati, ada makna dhon ternyata maknanya yakin, seperti kalimat tadi. Wallahu ta'ala alam. Tetapi kalau dhon dengan makna tebak-tebakan, tidak pasti, maka itu tidak bisa membawa kebenaran. Kembali kepada kita. Fanahahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam anha, maka Nabi pun melarangnya. Wa a'lamahum annaha la taruddu min amrillahi syai'a, Nabi melarangnya dan Nabi memberitahu mereka bahwa benda-benda tadi, la taruddu min amrillahi syai'a, benda-benda tadi tidak bisa menolak perintah Allah atau menolak takdir Allah sedikit pun. Amrillah urusan Allah, taruddu menolak. Benda-benda tadi tidak bisa menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa menghalangi takdir Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa menentang keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka la syai, enggak ada manfaatnya. Kata Nabi, jangan sisakan kecuali semuanya diputus. Qala Abu Ubaid, kanu yuqalliduna al-ibla al-autara, mereka dulu sering menggantungkan ke unta mereka watar-watar, jamaknya autar, senar-senar tadi yang sudah ikhlau laqat, li'alla tusibahal ain, agar tidak tertimpa mata, tidak tertimpa mara bahaya yang disebabkan oleh mata. Fa'amarahumun Nabi SAW bi'izalatiha. Maka Nabi pun alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk menghilangkannya atau membuangnya. Putus dan buang. I'laman lahum bi'annal autar la taruddu syai'a. Mengajarkan pada mereka, memberitahu mereka bahwa watar-watar itu la taruddu syai'a. Enggak bisa menolak apapun. Wa kadza qala Ibnul Jauzi wa ghairuhu. Demikian pula dikatakan oleh Ibnul Jauzi dan lain-lainnya. Berkata Al-Hafidz rahimahullah, yakni Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa yu'ayyiduhu hadis Uqbah bin Amir, dan didukung pula oleh hadis Uqbah bin Amir, rafa'ahu secara marfu', man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu. Siapa yang menggantungkan jimat-jimat, maka Allah enggak akan memberikan kebaikan atau kesempurnaan padanya. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Apa itu tamimah? Sama kalung-kalung dengan tujuan tolak bala. Baik, kalau Imam Malik sendiri menyatakan illat, alasan dilarangnya kalung-kalung tadi karena sebagai tolak bala, menolak penyakit ain, itu illatnya kata Imam Malik, maka tentunya beliau rahimahullah memahami walaupun dari selain senar, kalau tujuannya sebagai tolak bala ya tidak boleh. Karena apakah dari watar ataupun dari biji-bijian, apakah digantung kerang-kerangan, apakah digantung bantal hitam seperti di Indonesia, atau digantung badannya sesuatu, atau digantung rajah-rajah. Apa itu rajah-rajah? Rukyah yang ditulis. Katanya rukyah. Bis. Sin, sin, sin, sin, sin. Kemudian mim, mim, mim, mim, mim. Kemudian lam, lam, lam, lam, lam. Ha. Dari atas tulis lagi. Bis, ba, sin. Lam, lam, lam, lam, lam. Ha. Di sini ada ha. Di sini ada ain. Di sini ada... Pernah lihat? Gak pernah lihat? Saya beberapa kali melihat. Di antara yang mereka gantungkan bentuk bantal-bantal hitam yang dijual di pasar malam, pasar malam ketika ada kesyirikan gong sekaten. Gong sekaten itu gong syahadatain. Mereka berebutan debunya, mereka mengharapkan tabarruk dengannya dan seterusnya. Di sana dijual jimat-jimat tadi. Kalau dibuka isinya seperti ini. Katanya bismillah. Dengan lafaz Allah. Kemudian nama malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan seterusnya. Tetapi dirusak. Kalau mereka bilang bismillah, kita akan jawab bukan. Kamu berdusta. Loh ini bismillah. Mana bismillah? Kalau bismillah sinnya satu. Kalau sinnya banyak bisa sisu-sisa-sisu begitu. Demikian pula lamnya. Kalau lafaz Allah lamnya banyak, bukan lafaz Allah itu. Bisa lalalala, bisa lalilalilalilil. La'udzubillah. Itu merusak. Merusak kata bismillah. Menghina, mempermainkan, memperolok-olok nama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya syaitan ridho dengan itu, senang, gembira. Barakallahu fikum. Kalau benar-benar kalimat bismillah diucapkan oleh seorang manusia, setan enggak akan ridho. Kembali kepada kitab. Qala, kalau sudah begini keadaannya, semuanya dengan tujuan sama. Yang dari kerang, dari biji-bijian, dari batal hitam dan sebagainya, tujuannya sama, yaitu daf'ul ain, tadfa'ul ain, maka itu namanya tamimah. Sahih? Maka itu namanya jimat, jimat perlindungan. Kalau sudah jelas jimat perlindungan, maka haram dan bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Wahia ma'ulliqa. Apa itu tamimah? Tamimah hiya ma'ulliqa minal qala'id khasyatal ain. Tamimah adalah yang digantungkan dari kalung-kalung dan sejenisnya karena khawatir musibah disebabkan mata. Kejelekan disebabkan mata. Afat disebabkan mata. Wa nahwi dzalik. Berarti al-ibratu fil qasad. Al-ibrah fil qasad. Yang dilihat adalah niat dan tujuannya. Kalau tujuannya untuk tolak bala, untuk menghilangkan penyakit atau menolak penyakit atau menolak musibah disebabkan mata, maka itu tamimah. Kalau tamimah, semuanya haram. Dari apapun dibuatnya, bentuknya dan sebagainya, semuanya haram. Barakallahu fikum. Sehingga kalau ada kuda-kuda yang dihias, dikalungkan bulu-bulu warna-warni, merah, kuning, hijau dan sebagainya, dalam beberapa perayaan-perayaan kan ada kuda seperti itu, atau di tempat-tempat wisata ada kuda seperti itu, apakah haram? Tidak. Mengapa? Karena itu hiasan dan itu bukan untuk tujuan talak bala, bukan untuk tujuan tadfa'ul ain. Sehingga al-ibratu fi hadzal maqsud. Barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullah, ini kalimat berikutnya yang akan dibahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala alam bissawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Kalau membeli barang-barang ribawiyah tetapi dalam keadaan bukan sama-sama nakad, ini bukan emas dengan perak dengan uang, tetapi kurma dengan uang, maka itu bi'u kaifa syi'tum, sebagaimana di hadis yang sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam.